Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo memaparkan, negara-negara Asia seperti Jepang, China, Singapura, bahkan Malaysia menghindari sistem pemerintahan beraliran ekstrem liberal maupun sosialis, serta lebih memilih model pemerintahan welfare state yang bisa dikatakan setengah liberal dan setengah sosialis seperti negara-negara Eropa yang saat ini masuk dalam jajaran 10 besar negara di dunia yang paling berhasil mensejahterakan seluruh rakyatnya versi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, jika sistem welfare state terbukti berhasil, mengapa Indonesia tak memilih sistem itu sejak dulu? Ya kan negara kita bukan-bukan. Bukan negara sekuler, bukan negara teologi, bukan etatisme, bukan negara liberal, bukan negara kapitalis gitu ya. Negara bukan-bukan aja ini. Tapi Pak Her, beberapa literatur menyebutkan sistem welfare state sebenarnya adalah roh dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Apa pendapat, Bang? Ya itu kan teorinya gitu kan. Dalam praktek itu bukan-bukan itu. Swasta tumbuh pesat luar biasa. Ada kelompok-kelompok yang punya aset sampai aset konglomerat-konglomerat besar itu kan bisa ratusan triliun. APBN kita kan cuma 1.800 gitu. Ya itu kan artinya liberalisme bukan negara kesejahteraan, bukan welfare state. Itu didorong terus, tapi di sisi yang lain pemerintah mau ikut campur dan semua yang diikut campuri pemerintah biasanya malah rugi kan gitu. Nah, apa yang salah dengan elit kita sehingga kita justru melenceng dari semangat konstitusi kita sendiri? Ya, kalau saya bilang ini kan kultur kita ini kan kultur zaman koboi, wild wild west gitu. Jadi masa bodoh negara, masa bodoh rezim, masa bodoh pemerintahan gitu. Yang penting kita dapat apa dan bisa makan siapa kan gitu. Jadi Bapak melihat Indonesia sekarang mirip Amerika di abad pertengahan ya Pak Her? Belum. Enggak abad pertengahan lah. Belum merdeka Amerika gitu. Mirip Amerika pada masa-masa awal setelah 1776 ya, setelah revolusi Amerika itu. Jadi sekitar tahun 1800-an akhir lah. Nah, mirip kayak gitu tuh. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Paz FM.